Terima kasih tuh luka yang kau beri. Ku tak percaya kau telah begini. Oh, dulu kau menjadi malaikat di hati. Sampai hati kau telah begini. Katakan sendiri, kini ku telah benci, cintaku telah pergi. Pergi saja kau pergi, tak usah kembali. Percuma saja kini, hanya mengundang perih. Cukup tak dirimu, cukup sakit ku rasa.